Assalamualaikum Pak Ustadz, saya pernah mendengar nulisnya itu yang besar-besar tulisannya. Sebelum kiamat itu kalau umat muslim harus mempersiapkan diri dengan amalan, dan salah satunya waktu terjadi dukhon, umat Islam disarankan masuk ke dalam rumah, ya betul ini betul, dan berselimut sambil membaca tasbih tahmid dan lain-lain. Bukan, dalam hadisnya bukan baca tasbih tahmid. Kata Rasulullah, ketika itu kamu sedang sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram, hari Jumat bulan Ramadan, hari Jumat bulan Ramadan, sholat subuh berjamaah, kamu akan mendengarkan suara menggelegar menghantam langit, jeder. Bila itu kamu dengarkan di bulan Ramadan hari Jumat lepas sholat subuh di Masjidil Haram, berarti di Indonesia lebih dulu 4 jam kan, di sini kira-kira jam setengah 10, itu akan terjadi hantaman di langit. Itulah dia meteor yang dimaksud, berarti bulan Ramadan. Kata Rasulullah, larilah segera ke dalam rumah, tutup pintu rumah rapat-rapat, tutup jendela dan tutup ventilasi-ventilasi yang ada, masuklah ke dalam kamar dan bungkuslah diri kamu dengan selimut, sujudlah menghadap ke arah kiblat, bacalah Subhanal Kudus, bacalah Subhanal Kudus, Subhanal Kudus, Rabbunal Kudus. Yang melakukan ini dia akan selamat, yang tidak melakukan ini dia akan celaka binasa. Tapi ini hadis dhaif, ini hadisnya dhaif. Walaupun ada hadis dhaif, setidak-tidaknya ini panduan praktis dari Rasulullah apa yang dilakukan. Kita nggak dapat riwayat yang lain kecuali yang ini. Baik.